Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwana fillah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan berbagai macam kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk terus berupaya mengadakan majalis ta'lim, majalis nasihah, majalis zikir, dan khususnya pagi hari ini kita akan mencoba berusaha untuk mengisi waktu ba'da subuh, ba'da zikir, setelah zikir ba'da salah kita mudzakarah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca faedah-faedah ilmu. Tidak panjang waktunya, tapi semampu yang kita bisa kita manfaatkan. Kita membaca beberapa poin-poin meneruskan kitab Syarah Masail Jahiliyah yang sempat terhenti dikarenakan qadarullah wa syafa'al untuk kegiatan ta'lim di hari Kamis. Dalam waktu-waktu sekarang ini masih memprioritaskan kegiatan di luar, di mana kita tidak bisa juga untuk menutup mata bahwa ternyata di luar sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang perlu untuk kita sentuh sebagai asbab. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan terbuka pintu hati mereka mengenal dakwah salafiyah, atau paling tidaknya tahap awal mereka tahu bahwa dakwah salaf itu bukan dakwah radikal. Dakwah salaf, dakwah yang hikmah. Dakwah salaf, dakwah yang ilmiah. Dakwah salaf bukan dakwah yang arogan, bukan dakwah yang mengerikan, bukan dakwah yang membuat orang berubah dari jalan hidupnya, dari baik menjadi buruk sebagaimana digambarkan oleh musuh-musuh dakwah dengan segala macam kalimat dan propagandanya. Walhamdulillah, di beberapa tempat mereka dengan apa yang mereka punya berusaha untuk mendengarkan dakwah. Dan tentunya ini adalah tugas bagi kita semua. Terkhusus yang terbaru adalah kegiatan ta'lim di kampung transmigrasi di daerah Asam-Asam. Tulillah di sana kita dapati orang-orang yang mereka mayoritas orang Jawa. Kita lihat untuk tahap pertama semangat. Kita berdoa semoga Allah bukakan mereka pintu hidayah dan mengenal dakwah salaf. Qul billahi al-hibar rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu kita berbagi waktu, sehingga terlah dengan keadaan seperti itu Ala kulli hal, alhamdulillah, segala sisinya, setiap hari Kamis kita berangkat safar. Demikian juga Al-Ustaz Muqafi, Al-Ustaz Ismail, dan juga Al-Ustaz Zuhair, setiap Kamis juga ada kegiatan keluar. Sehingga ba'dal maghrib belum bisa ada yang mengisi. Masih kosong. Semoga ke depan kita bisa memiliki tambahan tenaga pengajar untuk dakwah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah. Taqlibuhum ahlal haqqi bil alqabil munaffirah. Gelar-gelar mereka terhadap pembawa kebenaran dengan gelar-gelar yang membuat orang lari darinya. Pembawa kebenaran, pembawa dakwah tauhid, pembawa dakwah salaf, ini biasa digelari oleh ahlul batil, oleh musuh-musuh dakwah, dengan gelar-gelar yang membuat orang benci, membuat orang menjadi lari, membuat orang menjadi tidak tertarik dan enggan mendengarkan dakwah, apalagi mengikutinya. Al-mas'alatu tasi'a wal khamsun, poin yang ke-59. Taqlibu ahli al-huda as-sawabi bisabi'ah wal-hashawiyah. Gelar yang diberikan kepada orang-orang yang berada di atas petunjuk, di atas kebenaran, dengan gelar as-sabi'ah wal-hashawiyah. Ini terjadi sudah semenjak zaman dahulu. Semenjak zaman pertama kali Rasulullah SAW berjuang berdakwah, gelar-gelar buruk disematkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW sebelumnya diterima sebagai seorang yang digelari dengan gelar-gelar mulia, Al-Amin, orang yang terpercaya, yang dikenal jujur, amanah, dan segala macamnya gelar-gelar kemuliaan. Ketika membawa dakwah, menyebarkan wahyu, menyebarkan risalah, mulai digelari dengan gelar-gelar buruk. Digelari dengan majnun. Digelari dengan ahli sihir dan sebagainya. Kemudian berlanjut di setiap generasi. Sampai generasi kita zaman sekarang, kita sekarang ini. Orang-orang yang membawa bendera dakwah, mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah, mengajarkan ajaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, gelar-gelar yang diterima oleh mereka, gelar-gelar buruk. Mungkin ada yang pernah digelari gelar-gelar hewan. Antum lewat, baik. Ya. Itu biasa sudah. Sudah semenjak zaman dahulu. Artinya apa? Tenang saja. Tidak usah menyala sumbunya. Jangan sumbu pendek. Asyarhu min manahiji ahlil jahiliyah, di antara metodenya ahlul jahiliyah, ihtiqaruhum li ahlil huda, pelecehan mereka terhadap orang yang membawa petunjuk. Ini metodenya. Kenapa demikian? Karena kalau membantah dengan hujjah, mereka punya apa tidak punya? Tidak punya. Membantah dengan hujjah, tidak punya. Kalau adu hujjah, mereka akan jatuh. Akan terbongkar kebatilannya. Sehingga caranya apa? Menghina, melecehkan. Agar orang juga ikut melecehkan. Agar jatuh posisinya menjadi orang yang terhina di mata manusia. Sehingga orang pun dengan sendirinya akan lari daripada petunjuk tersebut. Wa taqlibuhum bil alqabi syani'ah al munafirah, dan memberikan gelar kepada mereka gelar-gelar yang rendah, gelar yang membuat orang itu benci lari dan tidak suka atau merasa ngeri atau curiga dan lain sebagainya. Yaqulun, mereka mengatakan sa'ibatun wasabi wa al-kharij 'anid din. Ya, digelari dengan sa'ibatan, sabi, As-sabi itu al-kharij anid-din, orang yang telah keluar dari ajaran agama yang benar. Digelari dengan gelar seperti itu. Sudah menyelisih ajaran agama yang benar, keluar dari agama yang benar. Wa yasmuna ahlal haqqi bis-sabi'ah. Mereka menamai pembawa kebenaran dengan gelar sabi'ah. Yang dimaukan dengan sabi'ah al-kharijina anil haqq. Orang yang sudah keluar dari kebenaran. Ya, itu orang sesat. Itu ajaran sesat. Itu ajaran berbahaya. Itu ajaran radikal. Itu ajaran ekstrim. Itu ajaran ini, ajaran itu, ajaran ini. Ajaran. Semuanya. Digelarkan kepada ahlul haq. Agar kemudian orang itu, oh. Sehingga berhati-hati menjaga jarak. Dan akhirnya tidak sama sekali ingin mengetahui petunjuk yang dibawa oleh para pembawa sunnah, pembawa al-haq tersebut. Li'anna al-haqqa fi 'urfihim, karena kebenaran menurut mereka, menurut definisi pengertian yang mereka punya, kebenaran itu ialah ma kanu 'alaihi minal kufri wadh-dhalal. Apa-apa yang mereka tempuh yang itu adalah kekufuran dan kesesatan. Justru itu yang dianggap oleh mereka sebagai kebenaran. Kalau yang kebenaran sejati itu dianggap penyimpangan, dianggap ajaran yang keluar dari agama. Tapi kalau berisi dengan kekufuran dan kesesatan, itu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, tawaf. Yang benar tawaf di mana? Di Ka'bah. Satu-satunya tempat tawaf yang dibolehkan. Itu di Ka'bah. Tapi ketika ada orang melarang tawaf selain di Ka'bah, dianggap orang keras, orang ekstrim, suka mengkafirkan. Ketika mengajarkan tawaf di mana-mana, ada tempat-tempat baru untuk tawaf, diajarkan ini ajaran yang benar. Fanittaba'ar rasul fahuwa sabi'un, maka orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam itu dianggap sebagai sabi. Nah. Ay kharijun an adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nidhamihim wa ma wajadu alaihi aba'uhum, yaitu orang yang telah keluar dari adat kebiasaan mereka, dari ikutan taklid kepada mereka, dari pemahaman mereka, dari aturan-aturan mereka, dari apa yang mereka telah temui ayah atau orang tua generasi sebelumnya, pendahulu mereka telah menempuh jalan tersebut. Ini beda dengan orang-orang tua kita. Salah ini. Nah. Wa minan nas wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang mereka mendebat kepada Allah ya tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa berdasarkan ilmu yang benar, tanpa berdasarkan petunjuk yang benar. Nah, dan tanpa ada kitab yang memberikan penjelasan petunjuk. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari peninggalan orang-orang tua kami. Ini membantah kepada Allah. Diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu dan kebenaran, ajaran Rasulullah alaihi wasallam, mereka hadapi dengan dalil ini ajaran nenek moyang kami. Nah. dibantah apa yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, berupa risalah, berupa kitab dan sunnah. Ya, hujah untuk membantahnya apa yang mereka peroleh dari ajaran nenek-nenek moyangnya. Maka langsung ya ditodong oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Begitukah kalian akan terus mengikuti, berdalil, berpegang dengan ajaran nenek moyang kalian? Walaupun syaitan mengajak mereka menuju azab neraka yang apinya menyala-nyala. Artinya apa? Tidak mau melihat kebenaran. Tetap bersikuku berpegang dengan apa yang diperoleh dari ajaran nenek moyang saja. Nah, ketika ada yang menyelisih ajaran nenek moyang, ini langsung dianggap itu ajaran. Apa? Itu ajaran. Awas, itu ajaran. Ajaran, ajaran dengan sekian gelar. Yang intinya orang jangan sampai tertarik dan ikut dan paham, lalu berpegang dan pindah dari ajaran nenek moyang yang sudah berlangsung turun-temurun, yang itu konon harus dilestarikan. Diuri-uri, kata orang Jawa. Dilestarikan. Nah. Itu cagar budaya. Itu kearifan. Ya, kearifan. Kebijaksanaan harus dijaga, dipelihara. Kalau ada yang bertentangan, maka yang menentangnya itu yang harus dirobohkan, meskipun ajaran Allah dan Rasulnya, meskipun pilar Islam, meskipun itu ajaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka-mereka orang-orang Muslimin. Yasumunahu hasyawiyan. Ya. Hasyawiyan. Wa huwa syai'ul ladzi la fa'idata minhu. Hasyawiyan. Itu sesuatu yang la fa'idata minhu, tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Wa hasful kalam huwa al-kalamu ladzi laisa fihi fa'idah. Ya, dikatakan hasbul kalam itu ucapan yang tidak ada padanya faidah, ucapan yang tidak berguna, ya, tidak ada kandungan manfaatnya. Nah, ketika dikatakan hasyawiyan, maka dikatakan orang-orang yang tidak ada gunanya, tidak berguna, ya, tidak ada faidahnya. Sehingga dilecehkan apa-apa yang dibawanya. Wa yasmunahum satihiyin mutaakhirin wa jamidin ila ghairi dzalik min al-alfaz. Mereka juga menggelari, menyebut orang-orang yang membawa kebenaran dengan orang-orang yang tidak punya daya pikir, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang jumud, orang-orang yang jumud, tidak berkembang pola pikirnya, ya beku di dalam berpikir, ya tidak punya pola pikir. Orang yang terbelakang dan orang yang beku. Ila ghairi dzalik min al-alfaz dan lain sebagainya dari lafaz-lafaz gelar yang disematkan. Nah. Dengan segala macamnya sudah. Kita lewat pakai HP. Kok pakai HP padahal naik unta saja? Nah. Maksudnya apa? Gak zamannya, kalau mau zaman sekarang ya ikuti semua yang ada zaman sekarang. Nah, kalau kita membantah tentang bid'ah harus sesuai dengan apa yang ada pada zaman Rasul dari ibadah-ibadah, mereka balik. Kalau begitu jangan pakai HP, jangan pakai komputer, jangan naik pesawat, jangan ini, jangan itu. Nah, pakai unta saja. Dengan segala macamnya. Ketika ada yang tanya ini tentang apa namanya? Ya, satu perkara yang sebetulnya pengin tahu tentang apa faedah atau apa manfaat atau kajian ilmiahnya apa? Jawabannya apa? Tidak apa-apa itu. Kan dulu Nabi Adam juga enggak melakukan itu. Semua isinya pelecehan. Nah. Dan itu terjadi sudah semenjak zaman dahulu. Ujian untuk ahlul haq. Maka ahlul haq harus lapang dadanya. Harus panjang nafasnya. Ya, kata orang panjang ususnya. Ususnya harus panjang. Ya kalau dengar begitu, tarik nafas. Sudah. Jangan disimpan. Kalau disimpan nanti kita bisa menyala apinya. Nah, bisa berkobar. Sehingga dikhawatirkan akan keluar tindakan yang tidak hikmah. Kita balas, kita yang salah. Mereka yang mendahului, tapi kita balas, kita yang keliru. Ya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ya, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji dengan penyebutan Ibadur Rahman ini, yaitu orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi, dan ketika ada orang jahil menyapa dengan kejahilannya, mencemooh, mengejek, mengganggu, mereka mengucapkan dengan balasan ucapan salaman. Ya, kalau antum diejek, assalamualaikum, sudah selesai, balas dengan senyum, dengan salam, insyaallah mereka akan malu sendiri. Kalau tetap diejek, sudah berpaling, tinggalkan, selamatkan diri. Jangan ikut mengejek. Karena yang pertama, kita akan melakukan tindakan jahil sama dengan orang yang jahil tadi. Yang kedua, kita akan membuang waktu-waktu sia-sia. Yang ketiga, kita buang energi sia-sia. Yang keempatnya, berlanjut pada tindakan-tindakan lebih parah. Kita bertengkar, tidak ada sesuatu yang kita perebutkan. Bukan membela kebenaran, tapi membela emosional kita. Ini sangat penting, apalagi ketika kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat dengan segala macamnya, dengan pola pikir yang mereka berbeda-beda. Ya, ini harus kita pegang baik-baik. Nah, itu memang sudah propaganda makar, dan itulah cara perang ahlul batil terhadap ahlul haq. Lakin hada la yadur ahlul haq, tetapi tenang saja, hada la yadur, la yadurru ahlal haq, ini tidak sama sekali akan memadharati ahlul haq. Mau dicemooh, mau disebut apa, mau dibilang apa, terserah, silahkan. Nah, yang menanggung dosa bukan kita. Ya, mereka yang akan mengambil dosa-dosa kita. Kalau kita punya banyak amalan soleh. Nah, kalau mereka punya amal soleh, nanti perhitungannya mereka yang amal solehnya diberikan kepada orang yang dizalimi, yang tidak ada ya kesalahan kepada mereka. Tapi jangan menyengaja. Ya, jangan menyengaja. Karena Anda boleh. Seperti nasihat Ibrahim Nakhai ketika berjalan bersama siapa? Siapa Ustaz? Berjalan bersama A'mash kalau tidak salah. Ya, Abu Yazid. Ibrahim Nakhai berjalan dengan A'mash. Ada segerombolan orang di depan. Lalu Ibrahim Nakhai mengajak, jangan lewat situ, nanti mereka mencemooh kita. Kata Amas, biar saja, nanti mereka dosa. Kalau mereka punya amal soleh, dapat kitab amal solehnya. Nah, kata Ibrahim Nakhai, jangan. Jangan kita menyengaja untuk membuat orang terjatuh dalam dosa. Nah, ini hikmah subhanallah para ulama. Faqamun Nuh qalu, qaum yang Nuh, mereka mengatakan, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Badiyar ra'i, ini kata-kata kaum yang Nuh. Ya, ya Nuh, Nuh itu rasul yang pertama yang terakhir. Yang pertama, barakallahu fikum. Ya. Wa ma naraka, kata kaumnya Nabi Nuh, tidaklah kami melihat engkau. Ittaba'aka illa alladhina hum aradiruna, yang telah mengikuti kamu itu tidak lain kecuali orang-orang yang mereka golongan rendahnya kita. Orang-orang rendahan kami, orang-orang rendahan kita yang ikut sama kamu itu. Badia ra'i, orang yang dangkal pemahamannya. Bukan orang yang pemikirannya atau akalnya dalam, luas ilmunya, bukan. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang rendah. Ini pengikutnya Nabi Nuh AS yang mengikuti Rasulullah Nuh AS, mengikuti kebenaran, dijuluki dengan orang-orang rendah, orang-orang dangkal pikirannya. Sattihiyun, orang yang ma'indahum tafkir, yang tidak punya pola pikir kuat, ya, lemah daya pikirnya. Nah, ittaba'uka ala ghairi tafkir, sehingga mereka ikut sama engkau itu tanpa berpikir panjang, ya, tanpa dipikirkan, sekedar ikut-ikutan saja. Nah, amal uqala, adapun orang-orang yang berakal, orang yang kuat daya nalar pikirnya. Naam. Walladzina 'indahum razana falam yattabi'uka. Sebaliknya, orang yang punya daya pikir kuat, yang berakal, orang yang cerdas, orang yang segala macamnya, itu tidak akan ikut sama kamu. Buktinya, ini orang-orang besar, bangsawan, tidak ada yang ikut. Ini orang-orang kaya, tidak ada yang ikut. Ini ikut orang-orang miskin, orang-orang yang ya, tingkat pendidikan intelektualnya rendah. Kalau zaman sekarang, lihat yang ikut-ikut kamu. Nah, mana gelarnya dada. Coba yang di sana, gelarnya ini segala macam. Sekolahnya di mana? Paling ya pondok pesantren. Kalau yang ini, udah universitas ini selesai, pindah ke luar negeri sana, selesai, pindah, selesai. Ya, bahkan di negara ini selesai, pindah negara sana, pindah negara sana. Ya, walaupun terakhir ketika bercerita tentang alam kubur melecehkan malaikat mungkar nakir, naudzubillah. Ya. Ceramah. Kalau kalian ditanya, marabuk wa man nabiyuk wa madinuk, jawab saja, saya ini rombongannya fulan. Ya, tokohnya. Kenal enggak ente mungkar nakir sama fulan? Tanya-tanya merobok wa marobok. Na'udzubillah. Ini gelarnya sudah sekian bertumpuk. Sekolahnya sudah berpindah-pindah dari sekian negeri. Tapi hasilnya menjadi orang jahil. Itu orang jahil namanya. Walaupun berilmu, tapi orang jahil. Kenapa? Ma'indahu khasyah. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ini sudah tabiat orang-orang jahiliyah, para pembawa bendera dakwah batilah untuk memerangi dakwah sunnah. Dengan ini nasihat untuk kita agar kita bersabar. Sudah, tenang saja. Mau diomong apa, terserah. Yang penting kita istiqomah. Jangan sampai kita kemudian terpancing membalas ucapan yang setimpal jeleknya. Ya. Jawab dengan ucapan yang baik. Nah, kalau bisa memberikan nasihat. Kalau sekiranya disampaikan nasihat justru mendatangkan mafsadat, tinggalkan sudah. Ya, tidak ada untungnya. Memang orang-orang seperti itu makarnya. Ya, tujuannya untuk membuat gaduh. Ya, agar orang-orang yang berada di atas dakwah itu kesal, marah, dan akhirnya bertindak yang tidak terpuji, untuk kemudian akan disaksikan oleh umat, tuh lihat ya, perbuatan mereka. Nah, barakallahu fikum, sehingga dengarkanlah ceramah-ceramah, dengarkanlah ilmu, jangan dengarkan syubhat-syubhat, jangan dengarkan apa ucapan-ucapan orang-orang jahil, karena itu hanya akan membakar emosional saja. Dengarkan ilmu, dengarkan faedah. Nah, baca tulisan yang berisi ilmu, berisi faedah, berisi nasihat. Jangan baca tulisan-tulisan yang berisi dengan celaan, gelaran-gelaran buruk, dan lain sebagainya. Nah, hidupkan hati dengan ilmu, jangan bakar hati dengan syubhat. Nah, kita sudah tahu seperti ini. Ini dari ulama kita memberitakan seperti ini. Kita sudah. Berarti memang sudah dari zaman dahulu paketnya demikian. Barakallahu fikum. Ini kita baca sedikit. Alhamdulillah. Wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.